بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Sebelumnya ikhwah perlu diambil perhatian, ada sedikit nasihat untuk kebaikan kita bersama, bagi yang ada di asrama atau yang lain, anak-anak yang ada di tinggal sama orang tuanya. Sebelum maghrib harus adanya perhatian untuk anak-anak yang banyak main-main, harus segera dicari dan disuruh persiapan untuk ke masjid. Juga sih yang lain, bapak-bapak harus kerjasama dengan yang lain untuk memberikan suatu dorongan terhadap anak-anak yang ada di asrama, biar enggak senantiasa masbuk dalam sholat, sholat maghrib, sholat subuh, dan yang lainnya, duhur. Kadang sholat duhur bahkan seringannya mereka tidur, adanya terlambat. Maka bagi muadzin yang biasanya azan, kalau enggak pesan sama kawannya ganti tidur, atau paling enggak harus memasang alarm untuk membangunkan dirinya biar enggak terlambat azannya. Salat maghrib setiap hari kita jumpai anak-anak asrama ketinggalan masbuk, subuh masbuk. Kapan salat sunnah? Salat sunnah sebelum fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, setelah azan, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kapan mendapat salat sunnah sebelum subuh? Kalau bangunnya terlambat, dan lagi nanti antri di kamar mandi, dibangunnya sebelum subuh gak mau bangun, bangunnya tidur lagi. Tadi berapa orang yang masuk salat maghrib tadi? Kamu aman? Jadi perhatikan. Jadi bapak-bapak di sini harusnya memberikan perhatian. Anak-anak yang tinggal di asrama yang santai saja ketika menjelang maghrib, enggak mengambil wudu, enggak apa, nanti azan mau qomat baru sibuk di kamar mandi. Subuh dibanguni, tinggal bangun, duduk nanti tidur lagi. Ini membutuhkan kebiasaan ya, Pak. Antum tinggal di asrama dekat dengan masjid. Kayak gini. Setiap hari masbuk, masbuk, masbuk. Subuh dibangunkan, nanti mohon lagi tidur lagi. Nanti kita sudah koma, sudah sholat, sudah takbiratul ihram, masih ada yang ada di kamar mandi. Ini biasanya sangat jelas sekali. Jadi nanti subuh jangan diulangi. Nah, setiap hari yang bangunkan saya, setiap hari yang bangunkan bertahun lebih saya bangunkan, capek bangunkan, setiap hari bangunkan, nanti tidur lagi, tidur lagi. Jadi bapak-bapak di sini harus kerjasama biar anaknya terurus, biar biarkan saja. Tadi sudah sholat, sudah masuk ke kamar mandi. Tapi akhirnya sholat kita lanjutkan. Qala Syaikhul Rahman bin Hasan Al-Syaikh rahimahullah ta'ala qawluhu fa nadartu fa idza sawadun 'azimun fa qila li hadhi ummatuka wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin wala 'adzabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, itrufi ali sawatun adimun, Fadalantu annahum ummati fakila li hadha Musa wa qaumuhu. Fanadartu fa'idha sawadun azimun fakila li hadhi ummatuka wa ma'um sabu'una alfan yadakhulun al-jannata bihuri hisabin wa la'adhabin. Maka beliau melihat semulafatnya ke ufuk. Ufuk di mana? Nahiyah. Ke salah satu sisi. Maka beliau melihat sawadun adimun. Yani banyak rombongan di sana yang besar. Maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ini umatmu. Dan bersama mereka 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Dikatakan oleh beliau di sini, Syaikhul Rahman bin Hasan, li tahqiqihi at-tauhid. Karena mereka memurnikan tauhid. Kemarin telah kita lewati dalam awal bab. Memurnikan tauhid ada tuntutannya, yaitu membersihkan dari tiga syawaibnya. Apa di syawaibnya tiga? Syirik, bid'ah dan ma'asi. Syirik dan bid'ah dan maksiat-maksiat. Itu yang dikatakan tahqiq. Takhlis sama tasfiyah. Memurnikan dan membersihkan tauhid dari tiga syawaibnya. Tiga yang mengkotori dan mencampurinya. Yaitu syirik dan bid'ah dan al-ma'asi, maksiat-maksiat. Wa fi riwayat Ibnu Fudail. Dalam riwayatnya Ibnu Fudail, wa yadkhulul jannata min haula min ummatika. Dan masuk surga dari mereka, yakni dari umatmu, sab'una alfan, 70 ribu orang. Wa bi hadis Abi Hurairah anhu bi sahihain, dalam sahihain sahih Muslim, sahih Bukhari, sahih Bukhari, sahih Muslim, annahum tudhi'u wujuhuhum ida'atal qamari lailatal badr. Dalam sahihain bahwasanya mereka diberi sifat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah mereka bersinar seperti sinarnya bulan pada Lailatul Badr. Ini apa? Bulan purnama. Ini wajah-wajah mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Warawa al-Imam Ahmad wal-Bayhaqi fi hadis Abi Hurairah anhu, fastajadtu Rabbi. Dan Imam Ahmad juga Al-Bayhaqi meriwayatkan dalam hadisnya Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW berkata, fastajadtu, aku minta tambah. Istazada, minta tambah. Maka aku minta tambah kepada Rabbku, kepada Rabbku. Fazadani, maka Allah menambah aku, ma'akul li alfin sab'ina alfan, setiap 1000 dari 70 ribu orang, 70 ribu, ma'akul li alfin sab'ina alfan, setiap 1000 dari 70 tadi, 70 ribu, sab'ina alfan. Berarti 70 kali berapa kali? 70 ribu. Ayo. Al-Hafidh wa sanadu jayyidun. Berkata Al-Hafidh, ini fil Fath. Sanad yang dalam hadasnya Bayhaqi dan juga Imam Ahmad, yang ada tambahnya, fastajadtu Rabbi fazadani ma'akul li alfin sab'ina alfan. Sab'ina alfan ini maful daripada zadani, maful kedua. Fazadani ma'akul li alfin sab'ina alfan. Sanadnya bagus, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala fi quratil uyun wa fihi fadilatu hadhil umma wa annahum aktsarul umami tabi'an li nabiyyihim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini tertulis shot. Nyalem ya? Enggak. Nyalem tertulis shot. Sebagian cetakan sallallahu alaihi wasallam tertulis dengan huruf shot. Ini adalah enggak bagus. Dengan apa? Katakan apa? Ringkasan. Kadang tulis sol'am. Sot, lam, ain, mim, sol'am. Tulis sot, ini enggak bagus. Maka harus tulis secara sempurna. Ya kan? Eh? Ada yang Indonesia-nya SAW. SWT. Itu enggak bagus, jelek. Ya kan? SAW atau SBT atau jenis shot apa? AS, alaihissalam. Nah, ini adalah enggak sepatutnya. Dalam hadis yang tadi dikatakan sanadnya jayyid, diberikan ta'liq yang dinukilkan dari Quratul Uyun. Quratul Uyunil Muwahidin. Dalam hadis ini ada fadilah keutamaan umat ini bahwasanya mereka adalah aksarul umam tabi'an li nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling terbanyak yang mengikuti nabinya, nabi mereka. Waqad kasuru. Bagian setelahan itu urung anu. Waqad kasuru fi ahadis sahabah ratala anhum. Yakni pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kasuru mereka telah menjadi banyak pada zamannya sahabat ratala anhum wa fi waqtil khulafa'ir rasyidin wa mim ba'dihim. Pada waktu khulafa'ur rasyidin yang ada empat, bahkan maksud diantaranya adalah Umar bin Abdul Aziz yang ada di zaman setelahnya. Famala'ul qura wal amsar wal kifar. As-sahari. Kifar adalah sahari. Maka mereka di zaman Khulafaur Rasyidin dan yang setelah mereka, mereka mala'u memenuhi kampung-kampung dan kota-kota dan kifar ini sahari. Apa? Hamparan padang pasir yang meluas. Wa kasura fihim al-ilmu. Dan pada mereka banyak al-ilmu, ini ilmu syar'i. Ilmu yang ditelakkan adalah dengan alif lam dari ilmu syar'i. Ustama'at lahumul funun fil ulum an-nafi'ah, dan terkumpul pada mereka funun. Fan jamaknya funun. Mananya apa? Keahlian. Dan beberapa bidang-bidang ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat seperti ilmu usul, ilmu hadis dan yang lainnya. Famazalat hadzal umma ala sunnah fil qurun as-salasah al-mufaddalah. Maka senantiasa umat ini di atas sunnah dalam qurun. Periode-periode yang ada tiga yang periode utama. Waqad qallu fi akhiri az-zaman, mereka menjadikan semakin menjadi sedikit di akhir zaman. Ini ditulis oleh beliau sudah berapa lama? Ya kan, Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Dan di mana beliau menulis? Di Saudi Arabia. Di Najd sana. Ya kan? Di negeri yang penuh dengan banyak kebaikan. Bagaimana kamu lihat seperti kondisi di negeri kita dan yang semisalnya? Sungguh terlihat semakin sedikit orang yang baik. Yang di atas sunnah, di atas tauhid. Baik. Qawlu summa nahara. Siapa failnya? Fadakhala manjilu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul mengatakan fanadur tu fa'idha sawatun azimun fakila lihadi ummatuka wa ma'um sab'una alfan yadkhulun al-jannata bi ghairi hisabin wala adab. Setelah mengucap kalimat ini, beliau langsung bangkit, koma, bangkit, lalu masuk rumahnya. Fakadun nasu fi ulaika. Setelah Rasulullah masuk rumah, maka orang-orang yang tadi yang menghadiri Rasulullah mengucapkan kalimat tadi, maka manusia khadah. Khadah yakhudu. Yani mendiskusikan suatu permasalahan. Khadah bisa bermakna bicara dengan batil, bisa. Dimana khadah? Tergantung siapnya dan penggunaannya. Takallam bil batil, takallum bil batil juga maknanya khaut. Cuma di sini penggunaannya bukan itu. Maknanya bahwasanya manusia di saat itu adalah membicarakan tentang sab'una alfan yatakulun jalna bi ghairi hisabin wala adamin, siapa. Bagaimana sifat-sifatnya? Ulaika yakni mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini dibicarakan oleh para sahabat. Khada bil kha wad dad al mu'jamatain. Tadi apa? Yang tertinggal. Wa urid bi. Ini termasuk umum yang diinginkan dengannya adalah khusus. Al-am urid bi al khas. Fa khada an-nasu fi ulaika. Fadal. Nas siapa? Umum lafadznya, tapi adalah khusus mereka yang hadir di saat itu. Wa hadza minal ami wa urida bi al khususu, yakni annas umum. Mafhum? Tapi yang diinginkan bukan semua manusia, tapi yang hadir di saat itu. Yang mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tadi, fa nadartu fa idza shawatun adhimun. Fakila lihadi ummatuka wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adhabin. Setelah itu Rasulullah bangkit dan masuk rumahnya. Lalu manusia berbicara tentang mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adhab. Manusia siapa? Manusia ini adalah lafadznya umum, tapi yang dengar adalah khusus mereka yang hadir di saat Rasulullah menyampaikan tentang 70 ribu orang masuk surga tanpa hasad, tanpa adab. Namanya al-am urdabi al-khos. Lafadznya umum, tapi bukan yang itu diinginkan, tapi apa? Khusus mereka tertentu yang hadir di saat itu. Apun? Punya anak tidak ada tetakan tadi, enggak tertulis. Wadah minal umum, minal wal-am urdabi al-khos, enggak ada. Cuma ada misalnya khadaw fil kha wad dot al mu'jamatain, kha pakai titik, dot pakai titik. Wa fi hadza ibahatul munadara wal mubahata. Faqad an-nas fi ulaika. Faqala ba'dhum fala'allahum alladhina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina ulidu bil islam. Falam yusyriku bil syai'a wa dzakaru asya'a. Dalam kalimat ini dibolehkan al-munadhara, dibolehkan berdebat, wal-mubahasa, dan saling menyampaikan maksud dari apa yang dipahami oleh masing-masing yang memiliki pemahaman dari apa yang telah didengar di antara mereka. Mubahasa, saling memberikan bahasan. Fi nusus syar'i ala wajhil istifadah wa bayan haq. Dalam nas-nas syar'i, data segi minta mencari faedah dan menjelaskan kebenaran. Fi ini adalah untuk taqyid, untuk membatasi bolehnya munadharah, bolehnya mubahasah. Dalam apa? Dalam nas-nas syar'i, data segi istifadah, data segi mencari faedah dan menjelaskan al-haq. Tapi kalau sekedar untuk cari ketenaran dan yang semisalnya, dan membawa faedah yang enggak berarti, bahkan membuat kekacauan, maka jangan. Ya kan? atau menjadi saling gontok-gontokan, maka jangan. Kenapa? Karena takyidnya fi nusus syar'i ala wajhil istifadah, di atas segi mencari faedah dan menjelaskan kebenaran, bukan untuk saling jatuh-menjatuhkan dalam mendiskusikan suatu permasalahan agama. Wa fi umku ilmi salaf. Dan juga ini juga sebagai bentuk nasihat ya ikhwah. Kadang seorang itu main WA atau melewat apa? Lewat Facebook dan semisalnya ada hujah yang enggak berarti. Ini jangan diladeni. Ya kan? Bahkan bagusnya ditinggalkan. Wa fi umku ilmi salaf li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi amalin. Dalam jumlah yang kita baca. Wa ma'um yasabuna alfan yadkhulul jannata bi ghairi hisin wala adzabin. Kemudian mereka para sahabat saling di antara mereka saling memberikan prediksi dan perkiraan bala allahum, kayaknya bisa jadi mereka orang-orang yang sahibur sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya adanya dalamnya ilmunya para salaf. Kenapa? Lima arifatihim. Dikarenakan mereka mengetahui. Di atas pengetahuan bahwasanya mereka tidak akan menggapai surga tanpa hasad, tanpa adab, melainkan dengan amal. Kenapa demikian dipahami beliau? Kenapa? Karena bala allahum ala sahibu Rasulullah SAW. Bala allahum bisa jadi mereka orang-orang yang menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Beramal, bukan sekedar berkawan dengan Nabi tanpa amal, tanpa apa. Tapi mereka beramal. Wa qala ba'dhum bal alam alladhi wulidu fil Islam falam yusriku billahi syai'a. Ini juga membutuhkan amal. Membutuhkan suatu penerapan din ini berupa perbuatan dari badan kita. Maka dikatakan annam lam yanalu dzalika illa bi amalin. Di antara mereka yang mengatakan bisa jadi mereka-mereka yang lahir dalam Islam dan tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun. Bayangkan. Ini yang dipahami oleh mereka ketika Rasul mengatakan ya dakhulunal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Ini dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang hadir di saat itu. Maka dikatakan lima rifatim annahum lam yanalu dzalika, mereka tidaklah mendapatkan apa yang mereka dapatkan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, adalah melainkan dengan amal. Dengan bukti di antara mereka ada yang mengatakan bala alam alan sahibu, bisa jadi mudah-mudahan mereka yang kayaknya orang yang menemani Rasulullah SAW di masa hidupnya. Di antara mereka yang mengatakan bala alam alladzina wulidu fil Islam, apa benar Allah litaraji, ya kan? Mereka mengharap mungkin saja mereka yang lahir dalam Islam dan tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun. Wa dzakaru asyad, dan mereka menyebutkan perkara-perkara yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidaklah mendapatkan apa yang mereka dapatkan masuk surga tanpa hisab, tanpa adalah melainkan dengan amal. Ini perhatikan. Wa fi hirsum 'alal khair. Dalam jumlah yang kita baca juga ada wafihi. Dalam kalimat yang telah kita lewat tadi, hirsum, semangatnya mereka, ambisinya mereka di atas kebaikan. Zakarahu al-musannifu. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan nomor 2 catatan kaki. Fi quratil uyun wa fi aydan fadlu sahabah ratala anhum fi mudhakaratihim al-ilma wa hirsihim ala fahmi ma hatta sa'um bihi nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam hirs ala al-amal bihi. Dalam hadis ini juga ada tentang keutamaan para sahabat ratala anhum dalam mereka mudhakarah. Mudhakarah, saling tazakkur, saling memberikan faedah tentang ilmu. Dan semangatnya mereka atas apa yang mereka miliki berupa ingin memahami apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentangnya. Kenapa? Hirsan alal amal bi, dikarenakan semangatnya untuk diamalkan dengan apa yang berkaitan dengan yang Rasulullah sampaikan kepada mereka. Wa fi jawazul istihad bima lam yakun fi dalilun. Dalam hadis ini juga ada faedah jawazul istihad, bolehnya beristihad pada perkara yang tidak ada dalil padanya, pada perkara tersebut. Kenapa? Karena wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Enggak ada dalil yang menentukan mereka sifatnya demikian demikian karena beramal demikian dan demikian. Karena enggak ada dalil dari Nabi, waktu itu belum ada penjelasan dari Nabi tentang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa disebutkan alasannya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka perlu mencurahkan istihadnya. Lianum qalu ma qalu bistihabil, karena mereka berkata apa yang mereka katakan dengan hasil istihad mereka, yakni bala allahum sahibu Allah dan sahibu Rasulullah sallam apala bala allahum adzina wulidu bin salam la akhir. Mereka mengatakan apa yang mereka katakan adalah dari hasil istihad mereka, karena bukan tauqif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka ucapkan. Walam yungkir sallallahu alaihi wasallam dalika alaihim. Ketika mereka mengatakan apa yang mereka ucapkan, Rasulullah tidak mengingkari atas mereka. Lakin maknanya untuk apa? Istidrak. Ya. Istidrak. Apa istidrak maknanya? Maralat. Lakin al-mustarid idza lam yakun ma'ahu dalilun la yajuz lahu ay yajzima bi sawabi nafsihi. Tetapi bolehnya beristihad bagi seorang yang mustahid dengan syarat bila dia enggak ada bersamanya dalil, enggak boleh bagi dia untuk memberikan kepastian tentang benarnya dirinya. Falyaqul, bahkan seorang mustahid berkata, la'alal hukma kada wa kada. Mudah-mudahan hukum seperti ini dan seperti ini. Kaqul sahabat ta'ala anuhum fi hadzal hadis, bagaimana perkataan para sahabat dalam hadis ini. Tidak bisa memberikan suatu kepastian yang benar ini dan ini. Tapi bilang pakai la'alal hukma. Jadi hukum mungkin seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh mereka para sahabat dalam adab untuk mengucapkan la'allah. La'allah. Bukan kepastian. Karena Allah Ta'ala dalam taruji, suatu harapan. Mungkin benar kalau saya katakan seperti ini. Mungkin benar kalau seperti ini. Fakharaja alaihi Rasulullah SAW fa'akhbaruhu. Maka setelah itu Rasulullah keluar kepada mereka. Fa'akhbaruhu. Maka mereka memberitahu tentang apa yang mereka lakukan setelah Rasulullah masuk rumah. Mereka berdiskusi terkait dengan apa yang Rasulullah sabdakan. Faqala, maka berkata Rasulullah, humul ladzina la yastarkun wa la yaqtawun. Nah, terus wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ila akhirnya. Maka Rasulullah SAW keluar kepada mereka dan Rasulullah memberitahu. Nah, Rasulullah diberi apa? Dikasih kabar. Lalu Rasulullah mengatakan, humul ladzina la yastarkun wa la yaqtawun ila akhiri wa la yatatayyarun. Qauluhu faqala humul ladzina la yastarkun. Hakadha sabata fi sahihain wa huwa kadzalika fi hadis Ibn Mas'ud fi Musnad Ahmad wa fi riwayatin li Muslimin wa la yarkun. Perhatikan. Hakadha, seperti ini lafadznya yastarkun, telah sabit dalam sahihain. Wahuwa, lafadz tadi seperti itu memang dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud dalam Musnad Ahmad. Sedangkan dalam riwayatnya Imam Muslim, dalam satu riwayat lafadznya layarkun. Roko yarki yarkuna. Raka yarki yarkiani yarkuna. Kalau sekolah Islam Ibn Taymiyyah, la yarkun hadi ziyadatu wahmun. Bukan wahum, wahmun. Wahmun, wahmun. kekeliruan minarawi. Dalam satu riwayat yang ada dalam Sahih Muslim, walayarkun dikomentari oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, tambahan ini adalah kekeliruan dari seorang rawi, kesalahan. Bukan walayarkun, tapi yang benar walayastarkun. Lam yakul Nabi sallallahu alaihi wasallam walayarkun. Perhatikan, diberikan suatu kepastian oleh sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah mengatakan walayarkun. Apa alasannya beliau? Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad su'ila. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi waqad su'ila anir ruqa. Man istata'a minkum. Mana waqad qala? Qaulnya adalah man istata'a, ini qaulnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mustata'a aminkum ayyan fa'akhaw falyanfa'hu. Ketika ditanya tentang ruqa. Ruqyah jamaknya ruqa. Ya. Ruqyatun jamaknya ruqa. Diperhatikan itu. Nah, dihafal. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan sungguh beliau ketika itu ditanya tentang ruqyah, tentang ruqyah. Sering kita dengar lagi di ruqyah. Ini enggak benar. Yang benar lagi di ruqyah, bukan lagi di ruqyah. Di ruqyah itu dilihat, ditonton. Ini di ruqyah. Ya. Dibacakan ayat Al-Qur'an. Ya kan? Dibacakan doa-doa, itu namanya ruqyah, bukan ruqyah. Paham? Jangan diulangin, baca lagi di ruqyah, ada ruqyah di masjid. Di ruqyah. Rasulullah bersabda ketika ditanya tentang ruqyah. Jawabannya beliau, man istata'a minkum, siapa di antara kalian yang punya kemampuan atau kebiasaan untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, falyanfa'hu, supaya memberikan manfaat kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ba'sa bir ruqya ma lam takun syirkan, enggak mengapa menggunakan ruqyah selama tidak termasuk syirik. Ada tadi riwayatnya Muslim wal Imam Ahmad wa Ibnu Majah an Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian malam takun syirkan tadi ada riwayatnya Muslim wa Abu Dawud an Auf bin Malik. Qala wa adzan qad raqa Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dari Ibnu Taimiyah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah diruqyah oleh Jibril. Wa raqa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasulullah pernah meruqyah para sahabatnya. Raqa Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sihr. Berarti teman-teman kaki lihat Jibril meruqyah Nabi dari sebab sihir yang dilakukan oleh siapa? Oleh Yahud. Oleh Yahudi. Kama bisah kama bil Bukhari min hadisi Aisyata. Wa kesabata bil Bukhari wa ghairihi ruqa kathiratun ruqa. Tanya ruqa. Bukan ruqya. Dan telah sabit dalam riwayatnya Bukhari dan yang lainnya. Ruqa kathirah ruqya yang banyak. Min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah wa Anas wa Ibnu Majah wa Anas wa Ibnu Mas'ud wa ghairihim. Ini para sahabat dari Aisyah, dari Anas, dan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Artinya ada beberapa riwayat dari beberapa sahabat terkait dengan ruqyah-ruqyah yang datang dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita baca dalam kitab yang sudah masyhur Kutayb kecil Hisnul Muslim dan yang lainnya. Bagaimana kita meruqyah diri kita sendiri? Tapi perhatikan. Qal man qail Britamia wal farqu baina ar-raqi wal mustarqi. Dan perbedaan antara ar-raqi seorang yang meruqyah dan seorang yang minta ruqyah. Ar-raqi orang yang meruqyah. Mustarqi orang yang minta ruqyah. Perbedaan antara dua kalimat ini annal mustarqiya sa'ilun musta'tin multabitun ila ghairillahi biqalbi. Bahwasanya seorang yang minta ruqyah adalah orang yang bahwasanya orang yang minta ruqyah mustarqi adalah minta ruqyah, maknanya dia sa'il, meminta. Musta'tin minta dikasih. Musta'tin minta toh. Hah? Musta'tin minta dikasih. Multabitun dia menoleh kepada selain Allah dengan hatinya. Hatinya apa? Berpaling kepada selain Allah. Itu maknanya mustarki minta ruqyah. Paham? Tapi kalau ada orang minta ruqyah untuk orang lain, ini beda lagi. Tolong diruqyah si fulan. Nah, ini bisa tadi seperti tadi Mas Tatamingkum ayanfa'ahu bal yanfa'hu. Nah. Orang lain yang memintakan, beda dengan dia langsung minta sendiri. Wa raqi muhsinun. Perbedaannya raqi seorang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Qala al-Mutaimiyah wa innamal muradu wasfu 70 alfan bitamami tawakkulan, dan hanya saja. Yang dimaksud dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabuuna alfan yadkhulul jannata bi ghairi hisabin wal adzabin, maknanya wasfu 70, Rasulullah memberikan sifat kepada 70,000 tadi bitamami tawakkul, dengan sempurnanya tawakal. Sempurnanya tadi menuntut fala yas'aluna ghairuhum, karena sempurnanya tawakal maka tidaklah minta kepada yang lain. Mereka-mereka tidak minta orang lain ayyarkiyahum wala yakwiyahum, enggak minta untuk diruqyah, enggak minta untuk dikai, ditos pakai besi yang dibakar. Untuk memotong urat agar penyakitnya tuntas, tidak minta. Wakala kala Ibnul Qayyim, demikian juga perkataan Ibnul Qayyim, semisal perkataannya gurunya Syekh Utsman Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wakala seperti ini kami tasbih. Seperti ini ada isim isyara. Seperti ini apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim sebagaimana perkataannya Ibnu Taimiyah yang dinukilkan sebelumnya oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah taala. Perhatikan dalam Qurratul Uyun. Bikutul uyun fakura kusirka roksan. Nah, perhatikan mereka. Karena enggak minta ruqyah enggak apa, maka mereka meninggalkan syirik roksan tuntas. Roksan. Apa roksan? Hah? Kulian seluruhnya. Walam yunzilu. Dan betul walam yunzilu. Walam yunzilu minal inzal. Dan mereka tidak pernah mendudukkan kebutuhan mereka hawaijahum bi'ahadin yas'alunahu ruqyata. Mereka tidak pernah yunzilun mendudukkan hawaijahum kebutuhan-kebutuhan mereka dengan seseorang pun. Maka mereka tidak minta kepada seseorang pun tentang ruqyah. Fama fawqaha. Ruqyah atau apa yang berada di atasnya enggak pernah minta. Ini keutamaan mereka. Dengan sebab inilah, ya kan, mereka mendapatkan apa yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala berupa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wataraful kay. Wa in kana yuradu lisifa, dan mereka meninggalkan kai. Tau kai? Apa? Besi yang dipanaskan. Nah. Untuk membuat suatu penyakit yang paling sulit untuk diobati maka pakai kai. Wa akhiru dawa kai. Obat yang terakhir adalah kai. Hah? Apa? Pamukah yang paling terakhir, buat yang paling sudah mentok terakhir. Motor kai wa in kana yuradu lisifa, mereka meninggalkan kai wa in sekalipun yang diinginkan untuk kesembuhan. Kenapa mereka meninggalkan semuanya? Walhamil lahum ala dzalik, yang menjadikan mereka itu, yang membawa mereka untuk meninggalkan ini semuanya, kuwatu tawakkulihim ala Allah, kekuatan mereka dalam bertawakal atas Allah Ta'ala. Kekuatan tawakal mereka atas Allah Ta'ala. Wa tafwiduhum umurahum ilaih, dan mereka benar-benar menyerahkan urusan mereka kepada Allah Ta'ala. Wa la tata'allaqu qulubuhum bisyai'in siwahu, dan tidaklah hati mereka berkaitan dengan sesuatu selain Allah. Fidhimni ma'adabbarahu dalam kandungan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala dan ditentukannya. Fala yargobuna illa ila rabbi, maka tidaklah mereka memiliki rogbah, keinginan, melainkan kepada Rabb mereka. Wala yarhabuna illa minhu, dan dalam mereka tidaklah mereka ketakutan melainkan dari Allah Ta'ala. Wala taqiduna anna ma'asobahum biqadarihi wakhtiyarihi lahum, dan mereka punya keyakinan, punya akidah. Sungguh apa saja yang menimpa mereka hanya saja karena takdirnya Allah dan pilihan Allah Ta'ala untuk mereka. Fala yafja'una illa ilahi wahdahu fikasfi durrihim, maka mereka tidaklah yafja', apa yafja', yahra'un, yahra', apa, dalam mereka ini yafja', di dalam mereka ini mengadukan suatu perkara melainkan kepada Allah tok dalam menyingkap madarat yang menimpa mereka. Qala Allah Ta'ala an Ya'quba alaihi salam, innama asku basri wa huzni ila Allah, hanya saja ini innama lil hasr, hanya saja kuadukan kesedihanku kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya la yahraun la yahzaun, tidak menyandarkan apa yang mereka butuhkan melainkan kepada Allah tok dalam menyingkap madarat yang menimpa mereka. Apa ya, Pak? Maka dari sini keutamaan tawakkul, keutamaan menyerahkan urusan kepada Allah SWT terkait dengan perkara yang menimpa dirinya berupa penyakit. Ya kan? Bukan kok untuk menghindari penyakit, menghindari masjid. Menghindari masjid. Ketika keluar masjid, rembukan, meeting, bareng-bareng. Kita pakai masjid. Jarang-jarang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salafi, salafi. Salafili. Salafi, salah? Salafili. Ke masjid maskeran. Ya kan? Main bola tanpa masker. Waduh. Ayah guna. Mana tadi? Wala yaktawun, berarti kan? Qalu wala yaktawun ay la yas'aluna gharahum ay yakwiyahum kama la yas'aluna gharahum ay yarkiyahum istislaman lil qada wa taladdudan bil bala. Mereka yang tadi dikatakan Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang bilangannya 70 ribu orang. Dilipat gandakan dengan masing-masing 70 ribu lagi. Mereka tidak yak tahun, yaitu tidak minta kepada yang lain untuk mengkai mereka. Mencos. Besinya dipanaskan. Ya kan? Kawa yakwi. Isim alatnya apa? Simaratnya apa? Simarat makwi. Ayah sirski. Mekwat. Ngerti mekwat? Setrika gitu bro, bro, brother. Ngerti tak? Nah, aku mau kawin bina aku loh, aku dikini mekwat. Nah, aku dipanas no, setrika. Ini bahasa India, istri. Bahasa India apa? Istri. You have istri. Istri apa? Kalau kita bilang kita setrika, bilang mereka istri. Mirip. Bahasa kita bahasa sang seker. Bahasa Jawa. Apa dong? Kalau ketemu orang India nanti, saya minta istrimu ada. Ada, ini kasih bukti kan istrinya dia. Apa? Pinjam istri gitu. Walah, pinjam istri pula. Istri ada ya, setrika, orang bilang setrika, setrika. Orang India bilang strik, istri. Nah. Orang Jawa bilang ndok, orang sana bilang apa? Ndi. Nah. Itu bahasa India. Tapi perhatikan. Ana guna? Jadi kenapa mereka tidak minta kai ini istislamanil qada, istislam pasrah demi menerima qada. Nah, ketentuan dari Allah Ta'ala. Wa talazzudan. Dan merasa lezat dengan balak. Apa? Nah, balak. Wabah yang menimpa dia. Bukan lari dari masjid. Pergi ke mall. Nah. Kenapa? Karena protokol WHO. La ilaha illallah. Qatalallahu WHO. Semoga Allah membunuh WHO. Kullu dhahir anna qawlahu la yaqtawun ahammu min an yas'alu dhalika aw yaf'ala dhalika bi ikhtiyarihim. Berkata beliau Syekh Abdul Rahman bin Hasan, dhahir yaqdir Quran wala yaqtawun aham lebih umum. Dari mereka itu meminta hal itu atau berbuat hal tersebut dengan pilihan mereka. Tidak minta juga enggak melakukan kai dengan sendirinya tanpa di apa lakukan orang lain. Ya orang lakoni ya orang jaluk. Ya orang jaluk ya orang lakoni. Kenapa? Ya kan? Sulaiman lil qada. Wa talaqan lil bala. Amal kai bi nafsi fa jaizun. Adapun syarat datnya masalah kai adalah hukumnya jaiz, boleh. Kama bi sahih an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam ba'atha ila Abi Ulayb bin Ka'b tabiban faqat allahu irqan wa kawahu. Semua dalam sahih Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Ubay bin Ka'ab, mengutus seorang tabib, dokter. Tabib adalah dokter. Ya. Tapi dokter bukan kuliah ke Chicago. Ya. Bukan kuliah ke Fakultas Kedokteran. Maka tabib ini memotong urat bagi Ubay bin Ka'ab wa kawahu dan juga mengkai. Nah. Om ya, Pak. Enggak kelihatan. Hah? Juga ada orang Muslim. Ya. Ayo, orang Muslim. Ya. Baik. Ini Muslim, tapi tulis Muslim ini. Dulu kami belajar di Pakistan ini sama ustaz kami. Ya, masih ada tulisan Pak, pakai pensil ini, enggak kelihatan. Sudah 30 hampir 30 tahun yang lalu. Kita belajar dulu tahun dengan sekarang sekitar 28 tahun yang lalu. Tapi ini ke Saudi bawa Indonesia. Abu Sahih Bukhari anna Anas bin Nawa annahu kawa min datil jam. Wan Muslim ya. Apa ini? Wan Al Hayyun bana wa Tirmidzi wa ghairu an Anas anna Nabi sallam kawa as'ad bin Zurara min as-Syaukah. Ah, Syaukah. Tapi insyaallah nanti kita lanjut lagi sudah agak malam ini. Kita cukupkan dulu. Walhamdulillah. Minta fadlul.